Wala yushamu illa liman aisyahsin ustumilat ustukmilat fihi khamsu syara'id. Masih meneruskan tentang penjelasan sebelumnya, yaitu pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Jadi ghanimah atau harta rampasan perang itu diberikan kepada seseorang yang mencukupi 5 syarat. Jadi ada 5 syarat yang harus terpenuhi untuk orang-orang yang menerima ghanimah atau harta rampasan perang. Al-Islamu wal-bulughu wal-aklu wal-hurriyatu wal-dhukuriyah. 5 syarat itu adalah beragama Islam, sudah balig, memiliki akal, merdeka, dan berjenis kelamin laki-laki. Fa'in ikhtalla syartun min dhalika rudhiha lahu walam yusham lahu. Bila ada satu syarat yang cacat, yang tidak terpenuhi, maka jatahnya dikurangi, ya. Maka dia tidak mendapatkan bagian, tetapi nanti dia masih mendapatkan sesuatu yang dinamakan rodhi, ya. Jadi ada juga nanti istilah rodh, yaitu sesuatu bagian yang jumlahnya di bawah bagian rampasan perang, ya. Jadi bukan berarti orang yang tidak berperang, orang yang tidak mencukupi syarat tidak mendapatkan apapun, bukan berarti begitu. Tetapi orang-orang yang tidak mencukupi syarat dan ikut berperang, dia tidak mendapatkan jatah ghanimah, tetapi dia mendapatkan jatah rodh, ya, nanti akan dijelaskan. Aili man ihtalla fihi syartu imma li kaunihi shaghiran aw majnunan aw raqiqan aw untha aw dhimmiyan. Jadi bagi orang-orang yang masih kecil atau orang gila atau budak ataupun perempuan, mereka semua tidak mendapatkan ghanimah tetapi mendapatkan radh. War radhu lughatan al-ata'ul katsir. Radh, makna lughat dari radh adalah pemberian yang sedikit. Wa syar'an syai'un duna sahmin yu'ta lirrajuli. Dan makna radh secara syariat adalah sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang berperang yang kadarnya di bawah dari jatah harta rampasan perang. Wa yajtahidul imamu fi qadri radhi bihasabi ra'yihi. Untuk ukuran radh sendiri, ini tidak ada kepastian dari syariat, tetapi ukuran itu diberi ukuran itu tergantung oleh imam. Jadi yang bisa memberi ukuran radh adalah imam atau pemimpin, ya, pemimpin dari orang Islam. Dialah yang berhak memikirkan berapa yang pas untuk diberikan. Fayazidul muqatila ala ghairi wal aktsara qitalan alal aqalli qitala. Tentunya seorang imam harus mempertimbangkan beberapa hal, termasuk orang yang berperang harus mendapatkan lebih daripada yang tidak ikut berperang, dan juga orang yang lebih banyak ikut berperang harus lebih banyak mendapatkan radh daripada yang sedikit mengikuti peperangan. Wa mahallu radhi al-ahmasul arba'atu fil adhar wa tsani mahalluhu aslul ghanimah. Tentang pengambilan radh ini diambil dari mana? Ini ada perbedaan pendapatnya. Menurut pendapat adhar, pendapat yang pertama, radh ini diambil dari 5/4 ghanimah. 4/5 ghanimah, ya. Diambil dari bagian ghanimah. Dan menurut pendapat yang kedua, tidak diambil dari 4/5 ghanimah, tapi diambil dari pokok ghanimah. Pokok ghanimah artinya hukumnya seperti salap, ya. Jadi radh diambil dulu baru ghanimahnya dibagi. Wa yuqsamul khumusul baqi ba'dal ahmasil arba'ati ala khamsati ashum. Jadi setelah bagian 4/5 dibagikan kepada yang berhak menerimanya, maka masih ada sisa lagi 1/5. Masih ada lagi 1/5, dan 1/5 ini nanti dibagi ke 5 kelompok, ya, 5 kelompok atau 5 golongan. Jadi ada 5 golongan yang mereka berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang. Lima kelompok itu atau lima orang itu adalah yang pertama sahmun minhu li rasulillah. Yang kelompok pertama tentunya diberikan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi kana lahu fi hayatih yusrafu ba'dahu lil masalih al muta'alliqati bil muslimin. Kalqudati al hakimina fil balad. Jadi bagian pertama ini diberikan kepada Rasulullah bila memang beliau masih hidup ya. Artinya jatah pertama ini diberikan kepada Rasulullah di masa beliau masih hidup. Dan setelah beliau wafat, maka jatah untuk beliau diberikan atau ditasarufkan kepada kebaikan-kebaikan yang kembali kepada orang Islam. Jadi seperti diberikan kepada hakim, qadhi atau hakim yang ditugaskan di satu daerah. Amma qudatul askari fayurzakuna minal ahmasil arba'ati kama qalahul mawardiyu wa ghairuh. Dan qadhi atau hakim yang mendapatkan jatah dari Rasulullah ini hanyalah mereka yang bertugas di satu negara, bukan mereka yang diberangkatkan bersama dengan pasukan perang, karena mereka sudah mendapatkan jatah dari 4/5 ya. Jadi menurut Imam Mawardi dan yang lain, qadhi yang mengikuti peperangan dia sudah mendapatkan jatah dari bagian 4/5 ghanimah. Wa kasaddi suhuri wa hiyal mawadhi'u al-mukhawwifu min atrafi biladil muslimin al-mutalasiqati li biladina. Contoh kebaikan-kebaikan untuk orang Islam adalah memperkuat pertahanan ya, memperkuat pertahanan yang pertahanan itu rawan mendapat serangan dari tetangga negara yang beragama kafir. Jadi istilahnya adalah saddis suhur. Suhur adalah tempat-tempat yang membahayakan, yang tempat perbatasan ya. Jadi ada dua negara, negara Islam dan kafir yang berdekatan atau bersandingan. Jadi jatah Rasulullah ini setelah wafat digunakan untuk memperkuat perbatasan itu. Jadi memperkuat perbatasan dengan menambah pasukan dan juga alat perang. Wal muradu saddu suhuri birrijali wa alatil harbi wa yuqaddamul ahammu minal masalih fal aham. Jadi menambah pasukan perang yang ada di perbatasan dan juga mensuplai senjata-senjata yang dibutuhkan oleh mereka. Dan tentunya seorang imam harus memikirkan mana yang lebih bermanfaat bagi orang Islam. Jadi tidak boleh memutuskan satu hal yang kurang bermanfaat dari hal yang lain. Wasahmun lidawil kurba ay kurba rasulillah wahum banu hashim babanul mutallib. Orang kedua atau kelompok kedua yang berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang adalah keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah yaitu mereka yang merupakan keturunan dari Hashim dan keturunan Muthalib. Yastariku fi dzalika dzakaru wal unsa wal ghaniyyu wal fakir. Wa yufaddalu dzakaru fayu'ta mithla haddil unsayain. Dan keturunan ini tidak membedakan apakah mereka berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan tidak membedakan pula apakah mereka kaya atau miskin. Jadi semuanya mendapatkan. Akan tetapi bagian yang didapatkan oleh laki-laki lebih banyak dari perempuan, yaitu seperti ukuran warisan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari jatah perempuan. Wasahmun lil yatama al muslimin. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berhak mendapatkan 1/5 dari rampasan perang adalah orang-orang yatim yang beragama Islam. Jam'u yatim wa huwa shaghirun la abalahu sawa'un kana shaghiru dzakaron aw untha lahu jaddun aula kutila abuhu fil jihadi aula wa yustaratu faqrul yatim. Jadi yatim Makna dari yatim adalah anak kecil ya, anak kecil, jadi mengecualikan orang dewasa. Anak kecil yang sudah tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ayah lebih tepatnya ya. Anak kecil yang tidak memiliki ayah. Ini tidak membedakan apakah laki-laki atau perempuan. Tidak membedakan apakah dia masih memiliki kakek atau tidak. Dan tidak membedakan juga apakah ayahnya gugur di medan peperangan ataupun tidak. Yang penting anak kecil tidak memiliki ayah, maka dia mendapatkan bagian ini. Namun disyaratkan dia harus fakir ya, statusnya harus fakir. Artinya tidak anak kecil yang memiliki banyak harta. Wasahmun lil masakin, wasahmun li abna isabil, wasabaqo bayanuhuma kubaila kitab siyam. Kemudian yang keempat dan kelima adalah orang-orang miskin dan juga orang-orang yang berada di perjalanan. Orang-orang yang sedang perjalanan ya, orang-orang yang pergi yang perjalanan. Jadi makna keduanya yaitu orang miskin dan ibnu sabil ini sudah dijelaskan di dalam bab zakat, lebih tepatnya di sebelum kitabus shaum, sebelum membahas tentang puasa.